Anda ingin bertanya Ustaz, seperti apa takwa itu dan bagaimana cara mengingatkannya? Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mengingatkan atau meningkatkan? Mungkin meningkatkannya mungkin ya. Seperti apa takwa itu dan bagaimana meningkatkannya mungkin? Takwa secara bahasa dari kata waqa yaqi, yang artinya melindungi atau menjaga atau berhati-hati dari sesuatu mara bahaya. Sebagaimana dalam ayat illa antattaqu minhum tuqah, kecuali kalau engkau khawatir dan takut dari sesuatu. Itu kalimat tuqah ya, atau taqwa. Dari kata itu sudah berkembang menjadi makna yang syar'i, yang disebut ke dalam Quran dan Sunnah, seperti ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka unsur takut tadi atau unsur menghindar tadi ada di dalamnya. Hati-hati dari adab Allah. Yani hendaklah kalian takut kepada Allah. Bagaimana caranya untuk menghindari adab Allah? Hendaklah kita mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ketika ditanyakan kepada sekian para ulama, jawabannya hampir sama. Apa itu takwa? Mereka menjawab, engkau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menghindar dari dosa-dosa dengan ikhlas karena Allah SWT. Itu takwa. Atau uthira, diriwayatkan dari salaf, makna takwa adalah seperti engkau berjalan di jalan yang berduri. Apa yang kau lakukan? Orang itu menjawab, aku akan berjalan dengan hati-hati, jangan sampai tertusuk duri, dan aku ingin sampai di tempat tujuanku dengan selamat. Dikatakan, itulah takwa. Itulah ketakwaan. Engkau berjalan dengan hati-hati, jangan sampai tertusuk duri, sampai di tujuan. Sedangkan kita di dunia ini sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Maka berupayalah berjalan di muka bumi ini dengan hati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam dosa. Jangan sampai membuat Allah murka. Jangan sampai membuat perkara yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada kita dan seterusnya. Ini kehati-hatian inilah yang disebut dengan ketakwaan. Tentunya kalau ditanyakan bagaimana meningkatkannya, sebagaimana judulnya taqwallah, takut kepada Allah, maka akan meningkat rasa takut kepada Allah kalau kita lebih kenal dengan Allah dan sifat-sifatnya, dan juga kita lebih mengenali apa yang Allah beritakan tentang jannahnya, agar kita semakin semangat untuk menggapai surga, dan juga lebih mengenal tentang betapa mengerikannya neraka, sehingga kita lebih berhati-hati di dunia ini, jangan sampai tertimpa adab neraka, dan juga mempelajari apa yang Allah beritakan dan apa yang Rasulullah beritakan tentang akhirat, yaumul hisab, hari perhitungan, timbangan, hari ketika seorang akan ditanya satu persatu oleh Allah SWT atas perbuatannya di dunia. Ketika kita menambah keimanan, ketika kita menambah pengenalan terhadap akidah hari akhir ini, maka akan meningkat ketakwaannya. Sehingga Rasulullah SAW kalau menyuruh sesuatu atau menganjurkan sesuatu, mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka berbicara dengan baik atau diam. Kenapa disebutkan di awalnya siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir? Karena itulah motor penggerak atau pendorong seseorang untuk bisa bertakwa dan meningkatkan ketakwaannya. Kalau dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Kalau nggak percaya, ragu-ragu tentang hari akhir, biasanya tidak takut untuk berbuat dosa. Yang artinya ketakwaannya habis, berkurang, atau sangat rendah sekali. Karena gak ada keyakinan terhadap hari akhir. Sehingga meningkatkannya adalah dengan menambah keyakinan kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana menambah keyakinannya? Dengan talabul ilmi, mengenali Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenali apa yang sudah diberitakan oleh Allah tentang hari akhir, maka itu akan menambah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.